tapi kini aku tak pasti. Sekian lama ku pandang wajahmu, kini ada yang berubah. Senyum di wajahmu dan sinar matamu telah menghilang. Bukankah kita selalu terbuka bila ada hal yang mengganggu? Tetapi kini kau enggan bicara. Adakah yang kau rahasiakan? Senyum di wajahmu dan sinar matamu telah menghilang. Dan kini ku mohon kepadamu, jangan menutupi. Dapatkah kau dan aku menemukan yang telah hilang dan mencoba seperti dulu? Seperti ini.